Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulmikum fid darain amin. Fadlu salatil jama'ati. Lam yablughna fi jumlati ma balaghana an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu shalla munfaridan wa la salatan wahidatan. Bab menjelaskan tentang keutamaan salat berjamaah. Jamaah, kebersamaan itu sangat dianjurkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tatafarraqu. Wa'tasimu, berpeganglah dengan erat kepada talinya Allah. Ada perbedaan ahlu tafsir, ada yang mengatakan talinya Allah Al-Qur'an, ada yang mengatakan talinya Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang lain sebagainya. Wala tatafarraqu. Dan janganlah kalian bercerai-berai. Dalam arti di situ Allah Subhanahu wa taala menginginkan dan menganjurkan kita untuk bersatu dan memiliki kebersamaan dalam perbuatan-perbuatan yang baik, ketaatan dan ibadah sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam ayat yang lain, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sehingga dikatakan al-istima'u rahmah wal-furgatu adab. Kebersamaan, kebersatuan itu adalah rahmah, menimbulkan kasih sayang, saling cinta, saling perhatian dan yang lain sebagainya, rahmah. Jadi memberikan kemudahan di dalam segala hal yang kita hadapi, yang kita kerjakan. Kita butuh ini, yang lain datang membantu, lu ringan, enteng, rahmah. Tapi furga terpisah atau bercerai-berai masing-masing sendiri-sendiri, azab. Akhirnya kita harus melakukan segala sesuatu sendirian, berat dan susah. Contoh kecil aja, contoh kecil. Kalau misalnya ada satu keluarga kita meninggal, karena semuanya masing-masing sendiri-sendiri, berat. Lah kalau banyak lakinya, alhamdulillah. Kalau keluarganya itu perempuan toh, lakinya satu, berat. Mana yang harus ngangkat, mana yang harus gali, mana yang harus memandikan dan yang lain sebagainya, berat, susah. Kenapa? Ada furqah, bercerai-berai, masing-masing sendiri-sendiri. Tapi kalau kebersamaan, bagus. Karena itu Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad menganjurkan kita untuk selalu bersama-sama di dalam melakukan kebaikan, ketaatan, khususnya dalam sholat. Khususnya dalam sholat, karena keutamaan sholat berjamaah berbeda dengan sholat sendiri. Bahkan keutamaannya itu jauh lebih besar daripada sholat sendiri. Karena itu pertama disampaikan di sini, tidak pernah kami dengar di dalam riwayat cerita sejarah Nabi Muhammad SAW satupun menjelaskan, menerangkan bahwa Nabi sholat sendiri. Katanya para ulama, tidak pernah kami temukan, tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami baca di satu riwayat pun yang menjelaskan, menerangkan bahwa Nabi Muhammad itu sholat sendiri. Kalau Nabi Muhammad gak sholat sendiri, itu berarti berjamaah. Lah kenapa Nabi Muhammad gak pernah sholat sendiri? Lah kenapa? Karena dalam berjamaah itu memiliki keistimewaan yang besar. Rugi kalau ditinggalkan. Nabi Muhammad mengetahui kalau dia sholat sendirian, dia tahu kerugian yang ditinggalkan. Sehingga tidak mau kehilangan kerugian itu, karena itu selalu berjamaah. Kalau kita kan enggak, kalau kita enggak tahu. Kita cuma dengar. Dengar. Lah dengar itu bisa masuk ke hati, bisa cuma lewat telinga, dari telinga ke telinga. Kalau masuk ke hati pasti kepake. Tapi kalau lewat toh dari telinga ke telinga, ya kita cuma sekedar dengar berarti. Tahu krungu aku. Tapi enggak kepake. Kenapa? Dengarnya cuma masuk telinga, keluar dari telinga. Lewat tok. Kalau lewat tok percuma. Enggak mungkin kepake. Dan sholat sendirian lebih ia senangi mungkin daripada berjamaah. Kenapa? Karena dia asik sendirian, bisa cepat dan mari beres. Jamaah kesuwen. Nontentenan, sing ini, sing ngono dan lain-lain sebagainya. Lah dia gak ngelihat yang ditinggalkan, yang hilang dari dia, dari keistimewaan, keutamaan gak dilihat sama dia. Dia ngelihat sisi yang berbeda. Coba dia lihat dari sisi yang berbeda, dia lihat pandangan yang berbeda, dia gak akan. Kita antri sebentar dengan hasil keuntungan besar, dengan tanpa antri gak ada keuntungan. Mana yang kita pilih? Urusan dunia kita pilih yang antri. Gak apa-apa antri-antri, sementing ya untuk untung. Daripada itu gak antri gak untung belas. Buktinya apa? Kadang zakat itu cuma dapat 5 ribu, dapat 10 ribu, paling besar 20 ribu. Antri jam-jaman, berdesak-desakan. Bahkan tidak sedikit yang jatuh pingsan, yang diinjak-injak dan yang lain sebagainya. Coba antri atau nunggu berjamaah. Waduh. Nunggu berjamaah ini seperti ada api di bawah pantat kita, ada duri di bawah pantat kita, ada kebakaran dalam hati kita. Suwi ini sih nak sembahyang-sembahyang ngenteni apa. Wih, pertentangan, pertanyaan macam-macam ini. Coba ngenteni bal-balan, coba nunggu pertandingan, wanda, nyantai dia, tenang dia, oh, asik, ketawa-ketawa, seneng dan yang lain sebagainya. Padahal ini nggak ada faedahnya, ini banyak faedahnya. Banyak faedahnya nih, berjamaah, sholat berjamaah, nunggu, banyak faedahnya daripada ini. Tapi dia rela nunggu ini, semangat, senang, kalau ini berat. Dan yang lain sebagainya. Nah karena itu sholat berjamaah ini ya, selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ada keuntungan yang besar dan sangat-sangat rugi bila ditinggalkan. Karena itu di beberapa pertemuan sebelumnya kita ingatkan, berapa banyak para salafus sholat itu kalau ketinggalan jamaah di masjid atau musholat yang biasa ia melakukan di sana, itu mereka nyari orang nemeni jamaah. Nyari orang menemani berjamaah dengan dia. Terkadang mereka bayar. Yang nemeni sholat itu dibayar. Kenapa? Mereka gak ngelihat uang yang dikeluarkan. Mungkin 50 ribu. Ngomong-ngomong ini sembahyang tak seketewu. Iya. Kita besar. Tapi mereka lihat apa? Kecil itu dibanding derajat yang diberikan oleh Allah. Bayangkan 27 derajat. Lah 27 derajat ini gak singkat. Gak dalam waktu yang sedikit. Waktu yang panjang. Kepolisian itu. Kepolisian dari apa namanya dari pangkat yang paling bawah, apa namanya, kopral, kopral, naik ke tingkatan yang di atasnya sampai menjadi ya komandan dan yang lain sebagainya, itu butuh waktu yang lama dan butuh prestasi. Kalau kepingin cepat, dia harus punya sesuatu, itu cepat. Cepatnya itu pun bukan 1 tahun, 2 tahun. Mungkin 3-4 tahun. Baru bisa naik. Tapi yang gak punya apa-apa, ya pancet, sersan, tok mulai awal sampai akhir. Mulai dia masuk kepolisian sampai dia mati, ya sersan tok. Apa kopral tok, gak munda-munda pangkatnya. Sama dengan kita, kalau kita sholatnya itu sendirian terus, ya gak munda-munda. Gak munda-munda derajat kita di sisi Allah, pancet, sulit, lama. Tapi kalau kita berjamaah, langsung ditingkatkan oleh Allah 27 derajat. Lah 27 derajat ini kalau misalkan seperti perjalanan, derajat 1 ke derajat yang 2 500 tahun. Berarti 27 derajat itu berapa ribu tahun? Berapa puluh ribu tahun? 1 ke 2 500, 2 ke 3 500, 1000 sudah. 3 ke 4 500, 4 ke 5 500, 2000. Itu sampai 27. Lama itu. Lah misalnya kalau kita sholat sendirian butuh berapa puluh ribu tahun? Bisa kita bayangkan? Dengan sekali langsung ditingkatkan 27. Lah kalau kita enggak berjamaah, berapa tahun itu? Sampai mati belum cukup, Sian. Sampai kita mati belum cukup masih untuk menyalip, mendahului orang yang selalu berjamaah. Karena itu yang kita tinggalkan dari berjamaah itu sangat besar. Tapi terkadang kita gak menyadari, kita tidak mengetahui. Karena apa? Karena kita hanya mendengar, gak memasukkan dalam hati, hanya mendengar. Jadi masuk kanan keluar kiri atau masuk kiri keluar kanan, bahkan mungkin enggak mau kita masukkan, kita keluarkan seperti umbel. Nah, dimelepok-melepok nonda, tapi umbel dikeluarkan, dipaksa keluar. Mungkin kita seperti itu, kita masuk nasihat, kita masuk ini, kita paksa untuk keluar, seperti kepasukan air. Ditok-tok no. Dinasehati itu didengarkan, masukkan hati supaya kepake. Karena nasihat itu pasti untuk kebaikan kita, untuk kebahagiaan kita di kemudian hari. Jangan anggap nasihat itu, waduh dilokno tok aku. Enggak, nasihat itu untuk memperbaiki, untuk memberikan kesenangan di kemudian hari. Karena itu katanya para ulama, laulam yakun fi salatil jama'ah illa fadilatu ta'min khalfal imam lakafa. Kalau misalnya tidak ada dalam sholat berjamaah keistimewaan, kecuali keistimewaan, keutamaan nyamai bacaan amin dengan imam, itu sudah cukup. Tidak ada keutamaan yang lain sudah. Misalnya nih, misalnya tidak ada keutamaan yang lain dari sholat berjamaah kecuali fadilahnya membaca amin setelah bersama imam, bersamaan dengan imam, cukup pisan. Tidak ada keistimewaan yang lain, Yus. Misalnya tidak ada keistimewaan sholat berjamaah, tidak ada keistimewaannya sama sekali. Misalnya ini, misalnya. Cuma keistimewaannya cuma satu. Apa? Membaca amin bersama imam setelah imam mengucapkan waladzolin barengan. Misalnya cuma itu tok, cukup. Kenapa? Di dalam hadis kan disebutkan, kalau aminnya makmum bersamaan dengan aminnya imam, akan diijabai apa yang diminta. Apa yang dimohonkan itu diijabai. Lah kita minta di situ apa? Ihdinash shiratal mustaqim. Nah, kalau kita sudah mendapatkan petunjuk jalan yang lurus, enak, cukup bisa surga. Nggak mungkin yang lain, surga sudah. Nah karena itu disunahkan bagi makmum jangan kesusu mengucapkan amin setelah imam waladhalin. Imam juga gitu, jangan kesusu mengucapkan amin setelah waladhalin, berhenti sebentar. Waladhalin, berhenti sebentar. Ukuran mengucapkan subhanallah, baru bersama-sama imam dan makmum membaca amin. Jadi bukan makmumnya tok yang baca amin, imamnya juga disunahkan baca amin. Lah kalau imamnya belum selesai walabol amin doh, iki dereng mari bolin belum selesai wis amin. Jadi makmum min, imamnya lin. Imamnya walabolin membaca lin, makmumnya min doh. Tidak pas, tidak sesuai. Atau enggak, imamnya sudah selesai walabbalin, makmum langsung amin, imamnya belum ambil nafas. Akhirnya imamnya, makmumnya sudah selesai amin, baru imamnya amin. Tidak barengan. Sunnahnya apa? Barengan. Aminnya imam dan makmum itu bersamaan. Karena itu makmum jangan kesusu mengucapkan amin kecuali imam sudah berhenti dari kata-kata walabalin, ukuran subhanallah, baru bersama-sama walabalin amin bersama-sama. Nah ini dalam hadis disebutkan diijabai yang diminta. Nah, kalau misalnya cuma itu tok keistimewaannya salat berjamaah, cukup sudah. Cukup, sekalipun tidak ada keistimewaan atau keutamaan yang lain, misalnya itu. Misalnya. Nah, min fawaidi salatil jamaah, annal miyah al-qalila idha istama'at la tahmilu najasah, ay la takbalu hukman najasah. Di antara faedah salat berjamaah, bahwasanya air yang sedikit jika bersatu tidak akan membawa najis, tidak akan nerima najis. Air sedikit kalau digabungkan jadi satu menjadi banyak. Kalau sudah banyak ada najis, enggak diterima najisnya. Kenapa? Air banyak tidak bisa menjadi najis kecuali kalau berubah. Kalau enggak berubah enggak najis. Misalnya ini contoh, ada air sedikit najis. Satu timba misalnya, ada air sedikit, satu timba, najis. Ada timba banyak tapi isinya air semuanya, digabungkan jadi satu semuanya. Jadi air apa? Jadi air banyak. Kalau sudah air banyak, apakah nerima najis yang dari satu timba tadi? Enggak diterima. Najis dari satu timba enggak dianggap najis lagi sudah. Kenapa? Karena sudah menjadi satu. Kita juga gitu kalau sholat. Kita kalau sholat, ada satu yang rusak sholatnya, yang lainnya benar, ibarat air tadi satu najis, yang lainnya suci, yang najis gak dianggap. Dalam arti itu gak dikatakan najis lagi, hilang najisnya sudah. Sama dengan orang yang sholat. Orang yang sholat itu misalnya semuanya benar, satu rusak, ini ketika gabung dengan yang benar, jadi benar semuanya. Begitu juga sebaliknya, semuanya enggak benar, satu benar, tapi yang benar ini wake. Satu yang benar ini besar, banyak, sehingga yang kecil-kecil najis itu ketutup. Air najis sedikit, ada air banyak suci, dimasukkan ke air yang sedikit ini menjadi banyak, apa jenisnya? Atau air sedikit wakeh, mutanajis semua, air sedikit banyak mutanajis semuanya, dimasukkan ke air yang banyak, gak ada perubahan, apakah najis air yang banyak tadi? Enggak, gak najis. Sama, satu orang yang sholatnya benar, khusyuk dalam berjamaah, yang lainnya gak benar, berkat satu orang ini semuanya menjadi benar semuanya. Nah itu diantara keistimewaannya sholat berjamaah. jamaah. Karena itu orang yang sholat berjamaah itu ya, beruntung. Ya, karena itu kita harus berusaha selalu menjalankan sholat berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita menjalankan semuanya dengan berjamaah sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan setiap salat kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.